tentang tarbiyah, tarbiyah tentang hakikat daripada tarbiyah. Saya enggak perlu jelaskan tentang makna tarbiyah dan yang lainnya, ini panjang di sini disebutkan tentang makna tarbiyah, yaitu tentang hakikat tarbiyah. Setelah dibawakan istilah tarbiyah menurut bahasa dan pendapat-pendapat ulama, kemudian menurut istilah syar'i, kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan begini. Wa hadza kulluhu yaj'aluna naqifu bi jala'in wa wuduhin ala haqiqati tarbiyati wa athariha wa anna dhalika yantazimuhu thalathatu usulin. Dan ini semuanya setelah dijelaskan makna tarbiyah menurut bahasa dan menurut istilah, kemudian kata Syekh Ali Hasan, ini kita mengetahui dengan jelas tentang hakikat tarbiyah dan asarnya, bahwasanya tarbiyah itu dibangun di atas tiga prinsip. Tarbiyah itu dibangun di atas tiga prinsip. Jadi kalau kita mentarbiyah atau mendidik itu dibangun di atas tiga prinsip. Yang pertama, al-awwalu anna tarbiyata yajibu an turakkaza ala ba'thi aqidati tauhid wa tadhhiri hayatil ummati minal bida'i wal inkhirafat. Bahwa tarbiyah wajib difokuskan untuk membangkitkan akidah tauhid. Jadi tarbiyah pendidikan ini wajib difokuskan untuk membangkitkan akidah tauhid dan membersihkan kehidupan umat dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Jadi tarbiyah ini wajib difokuskan untuk membangkitkan tauhid dan membersihkan kehidupan umat dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Jadi menunjukkan bahwa tarbiyah itu sangat erat hubungannya dengan akidah. Jadi tarbiyah ini sangat erat hubungannya dengan akidah. Karena apa? Karena dalam mendidik manusia yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Mereka memulai pendidikan itu dengan apa? Dengan tauhid. Itu yang harus dimulai. Bukan rujukannya dari orang-orang kafir, bukan. Tarbiyah pendidikan rujukannya Quran dan Sunnah. Bukan dari buku-buku orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, jadi ini yang pertama ya, tauhid. Jadi pendidikan yang terbaik yang kita didik anak-anak kita harus tanamkan tentang tauhid. Itu yang terbaik. Dan itu yang bermanfaat. Yang kedua, atsani, prinsip yang kedua dalam tarbiyah ini, anna miqyas at-tarbiyah as-salimah huwa qiyamuha ala usulin mustamiddatin minal qur'ani was-sunnati wa insijamuha ma'a tatbiqatis salaf. Jadi ukuran atau tolak ukur tarbiyah yang benar, jadi ukuran tolak ukur tarbiyah yang benar, tolak ukur maksud saya tolak ukur tarbiyah yang benar ini, yaitu berdiri di atas prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yaitu berdiri di atas prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan dicocokkan dengan praktek dari Salafus Saleh. Ya, kita lihat aplikasi, bagaimana aplikasi salaf dalam mempraktikkan tarbiyah itu. Kemudian yang ketiga, dan ini seperti yang sering kita bahas, bahwa Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi pendidikan yang terbaik, kalau orang berbicara soal pendidikan yang terbaik, ya pendidikan yang telah dilakukan oleh salafus saleh. Tidak ada pendidikan yang paling baik di muka bumi ini dengan pendidikan yang pernah dilakukan oleh salafus saleh. Tarbiyah yang paling baik, tarbiyah yang dilakukan oleh salafus saleh. Nah, kadang-kadang orang karena dia belajar di luar, artinya bukan belajar ilmu syar'i, dia belajar dari orang-orang kafir, dari orang-orang orientalis, dari orang-orang sekuler, itu mereka mencontoh tarbiyah atau pendidikan itu dari orang-orang kafir. Ini enggak benar. Pendidikan dari orang-orang kafir. Justru pendidikan yang terbaik yaitu pendidikan salaf. Yang terbaik pendidikan salaf. Cuma kita belum mampu. Makanya kita harus terus mempelajari bagaimana salafus saleh itu mendidik anak-anak mereka. Dan harus terus kita mengkaji kitab-kitab yang menjelaskan tentang kehidupan mereka, tentang biografi mereka, tentang sirah mereka. Itu harus dipelajari. Tapi pendidikan yang terbaik adalah pendidikan mereka. Gak mungkin Nabi mengatakan mereka lah khairun nas, sebaik-baik manusia, sedang dalam pendidikan mereka tidak benar. Mereka adalah yang terbaik. Terbaik dalam masalah pemahaman, terbaik dalam masalah manhaj, terbaik dalam masalah dakwah, terbaik juga dalam masalah tasfiyah, terbaik juga dalam masalah tarbiyah mereka ini. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang ketiga, anna tarbiyata la yumkinu fasluha 'ani tawjihil 'am lil mujtama'. Bahwa tarbiyah itu tidak mungkin dipisahkan dari pengarahan umum terhadap masyarakat. Ya, tarbiyah ini tidak bisa dilepaskan dari pengarahan umum terhadap masyarakat. Karena kita hidup di masyarakat. Kita hidup bermasyarakat. Kita juga harus memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang yang benar dan yang salah, tentang hak yang dan yang batil. Itu juga harus diberikan pengarahan. Karena bagaimanapun juga lingkungan punya pengaruh terhadap pendidikan. Lingkungan itu punya pengaruh terhadap pendidikan. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apabila kedua orang tuanya Muslim, maka anaknya pun Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Di sini disebutkan tentang lingkungan keluarga. Orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan. Maka di sini disebutkan bahwa tarbiyah itu tidak bisa dilepaskan dari taujihul am, bimbingan kepada masyarakat. Karena masyarakat juga pengaruh terhadap anak-anak kita. Masyarakat juga pengaruh. Kalau umum masyarakat di situ masyarakatnya ahlul bidah, ya anak kita akan ikut berbuat bidah. Lambat laun. Kalau di sana maksiat, akan ikut dengan perbuatan maksiat. Maka harus diberikan pengarahan bahwa itu tidak boleh, bahwa itu haram, bahwa itu bid'ah, bahwa itu syirik dan yang lainnya, dengan cara yang terbaik, dengan cara dakwah, dengan lemah lembut dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama tentang kaifiat dakwah. Kalau kita di sini tidak berbicara tentang bagaimana cara dakwah, dan ini ada pembicaraan tersendiri yang dibicarakan oleh para ulama tentang masalah dakwah, seperti yang ditulis oleh Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani tentang al-hikmah fi dakwah ilallah, disebutkan bagaimana dakwah itu supaya berhasil. Atau juga buku beliau tentang muqawimat ad-da'iyatun najih, bagaimana penopang-penopang seorang da'i supaya dia bisa berhasil. Dan juga Syaikh Utsaimin memberikan nasihat kepada para da'i bagaimana supaya berhasil dakwahnya dan yang lainnya. Itu harus kembali kepada pembahasan masalah dakwah, dan kita fokuskan daurah ini untuk tasfiyah dan terbiah. Kalau untuk dakwah ya kita perlu daurah lagi nanti tentang dakwah, perlu daurah lagi tentang masalah dakwah. Jadi ini tentang masalah tarbiyah tidak bisa dipisahkan dengan pengarahan terhadap masyarakat. Dan kita hidup di masyarakat. Hidup di masyarakat ini ya berbagai macam, beragam. Enggak sama semuanya dengan kita. Maka kita berusaha mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Atau teman-teman atau tangga-tangga yang baik. Yang bisa membantu mendidik anak kita dan juga membantu untuk melancarkan dakwah kita. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, selanjutnya kita masuk kepada keseimbangan antara tasfiyah dan tarbiyah. Tentang keseimbangan antara tasfiyah dan tarbiyah. Kemudian enggak, sebelumnya bahwa tasfiyah ini dan tarbiyah ini merupakan miftahun nasr. Jadi umat Islam ini akan mengalami kejayaan, umat Islam ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT apabila mereka umat Islam ini melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Mereka melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Mereka berusaha untuk merubah diri mereka sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Jadi umat Islam Allah pasti akan tolong, tapi mereka harus apa? Harus berusaha untuk merubah diri mereka. Kemudian mereka juga melihat kepada diri mereka, menghisab diri mereka tentang apa yang mereka sudah lakukan, apa kewajiban-kewajiban yang mereka lalaikan dan maksiat yang mereka lakukan, yang mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal pertolongan pasti, intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah As-Saffat, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu kalimat kami bagi hamba-hamba kami yang telah kami utus, bahwa bagi mereka mendapatkan pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami mereka lah yang akan menang. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Dan Allah telah menetapkan, sungguh aku akan menang, aku dan juga para rasulku. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna lanansuru rusuna walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan nanti pada waktu mereka di akhirat. Arti ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah pasti menolong kaum muslimin itu banyak sekali. Allah pasti menolong kaum muslimin, tapi mereka harus berusaha untuk merubah diri mereka. Mereka berusaha untuk tasfiyah, mereka untuk belajar, dan mereka juga untuk mengamalkan dan dakwah. Seperti yang saya sebutkan kemarin apa? Ayat dalam surah At-Taubah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wadinul haq, agama yang benar, yaitu al-amal saleh, amal saleh. Jadi umat Islam harus terus ini, tidak boleh tinggal untuk nuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan Islam ini. Seperti pasal yang pertama kita bahas dalam buku ini, yaitu pasal tentang tasfiyah, pasal yang pertama yang kita bahas, yaitu harus manhaj kita berpegang kepada ilmu, kemudian belajar, mengajarkan, mendakwahkan. Dan di sini, di sela-sela ini tidak tinggal kita amal saleh, harus terus. Itu akan membawa kepada kejayaan umat ini. Jadi umat ini akan jaya, umat ini akan menang, umat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala apabila umat Islam ini kembali ke jalan yang hak. Tapi yang harus diingat, untuk mencapai kejayaan dan kemenangan ini, dikatakan oleh para ulama, tidak boleh ta'ajjul, tidak boleh isti'jal. Kalau isti'jal tidak akan dapat. Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akan dihukum oleh Allah dengan tidak mendapatkan sesuatu. Dakwah ini harus sabar. Dakwah ini harus sabar dan tidak boleh istijjal. Tidak boleh istijjal dan harus sabar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang tidak bolehnya istijjal. Jadi kita sekarang ini kadang-kadang mengatakan, kan dakwah salaf ini sudah berapa tahun kita mengaji tentang dakwah salaf ini. Kita ngaji kitab, buka kitab, sudah berapa tahun? Ya sekarang waktunya kita untuk jihad. Terburu-buru. Sekarang yang meneriakkan jihad kita atau ulil amri. Tentang pembahasan secara fikih kita bahas tentang jihad itu. Tapi ini terburu-buru, sekarang sudah waktunya. Kita mesti jadi pemimpin. Terburu-buru, akhirnya jadi pemimpin tidak, ya. Jadi panglima juga tidak. Dakwah rusak, umat hancur. syabab, anak-anak muda korban, terbunuh. Gak ada manfaat sama sekali. Dan satu darah akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Satu darah yang terbunuh akan dituntut sampai hari kiamat. Dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ini akibat isti'jal dan tidak sabar. Isti'jal. Jadi jangan isti'jal, sabar. Yang kita sudah lama ngaji, kita harus berbuat. Kita ngaji ini sudah berbuat. Kita mengamalkan salat sudah berbuat. Dan kita mendakwakan kepada keluarga kita dan masyarakat kita sudah berbuat. Dan itu perbuatan yang terbaik. Karena ilmu enggak ada lagi bisa ditandingkan dengan apapun juga. Ilmu yang terbaik yang kita dakwakan kepada umat ini. Makanya harus sabar. Enggak bisa kita punya target ya 10 tahun. Harus sudah kita mencapai kekuasaan. Enggak bisa. Perlu proses yang lama. Bukan tujuan kekuasaan, bukan tujuan. Khilafah itu bukan tujuan bagi kita. Itu sebagai wasilah. Tujuan apa yang Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu tujuan. Bagaimana supaya umat semuanya ini beribadah hanya kepada Allah. Kalau antum yang dari Pekanbaru berusaha bagaimana supaya umat yang ada di Pekanbaru ini beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan bidah, ini fadilah yang besar. Jadi kita jangan berharap satu orang, dua orang. Ini jutaan orang, masih banyak yang perlu kita dakwahkan. Kemudian antum yang dari Padang, yang dari Medan, yang dari Jambi, yang dari tempat-tempat lain, ya seperti itu. Kita punya cita-cita terus belajar mengkaji Islam ini dan mendakwahkan. Di samping mengamalkan salam, mendakwahkan umat ini. Soal masalah lama dan tidaknya bukan urusan kita, tapi kita harus berbuat. Terus belajar ini berbuat kita. Terus berdakwah, mengajak umat kepada pemahaman yang hak, pemahaman salaf ini berbuat. Tapi kemudian kita meningkat kepada masalah yang lain yang bukan urusan kita. Seperti bicara soal masalah jihad dan yang lainnya, ini urusan ulil amri. Kita membahas tentang masalah fikih hukumnya. Ada jihad yang dikatakan jihadul fatah, jihadul talab, jihadul difa', itu nanti ada pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kemudian dia mengajak orang untuk itu, berpendapat untuk itu, ini istijal. Atau mengajak orang kepada ke panggung politik, ini menyalahi syariat. Islam tidak akan menang, ya, umat Islam tidak akan menang kalau umat Islam tidak menempuh jalan Islam ini. Akan dihinakan oleh Allah. Kalau seandainya mereka menempuh jalan-jalan kafir, itu mereka akan mendapatkan kehinaan. Kata Nabi apa? Waju'ila dhillu wasagaru ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, kata Rasulullah. Ini hadis Nabi. Ayat Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, dalam surah An-Nur. Dan dalam berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kalau menyalahi perintah Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, mengikuti cara orang-orang kafir, ini akan tampak fitnah. Kemudian akan dihinakan oleh Allah, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghi al-'izzata bighairihi nadhillu aw nudhallu. Kami satu kaum yang Allah sudah muliakan dengan Islam ini. Islam sudah sempurna. Semua aspek kehidupan sudah diatur oleh Islam. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang politik, tentang semuanya, tentang jihad, segala macam sudah sempurna Islam ini. Kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini. Kalau kami mencari selain Islam, kami akan hina dan akan dihinakan. Begitu dijelaskan oleh Umar bin Khattab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dan juga oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Jadi harus kita menempuh jalan ini. Jadi tentang tasfiyah dan tarbiyah ini merupakan jalan kemenangan untuk menuju kejayaan umat. Tapi ingat, kita harus sabar. Kita harus sabar. Seperti juga yang disebutkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang mereka menunjuki manusia dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. dijelaskan di sini mereka dijadikan sebagai orang-orang yang menunjuki dan dai-dai yang mengajak kebaikan yang diikuti oleh manusia. Karena apa? Yaitu bidawatihim ila tauhid wa ibadatillahi wahda wa ta'atihi. Saya jelaskan lagi. Allah jadikan mereka, asal ayat ini berkaitan dengan Bani Israel. Waja'alna min Bani Israel hudatan wa du'atan ilal khairi yatamu bihimun nasu wa yada'unahum ila tauhidi wa ibadatillahi wahda wa ta'atihi wa innama nalu hadhihi darajatul aliyatu hina sabaru ala awamirillahi wa tarki zawajirihi wa da'wati ilaihi wa tahammulil adha fi sabilihi wa kanu bi ayatillahi wa hujajihi yuqinun. Dan kami jadikan dari Bani Israel orang-orang yang menunjuki manusia dan para da'i yang mengajak kepada kebaikan yang mereka diikuti oleh manusia karena mereka mengajak umat ini kepada tauhid. Dijadikan imam itu pemimpin karena mereka mengajak umat ini kepada tauhid, mengajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan taat kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian sesungguhnya mereka mendapatkan derajat yang tinggi ketika mereka sabar. Sabar atas perintah-perintah Allah dan sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian mereka juga menanggung beban dalam berdakwah di jalan Allah dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah dan hujjah-hujjahnya. Karena dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, kata beliau, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan maka akan diperoleh keimamahan dalam agama ini. Sabar dan yakin. Jadi harus sabar dan yakin. Jadi jangan isti'jal, jangan terburu-buru. Kemudian yang terakhir, ikhwan fid din azakumullah, kita bahas satu ayat yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran tentang muwazanah baina tasfiyah wa tarbiyah.